ini bukan pembahas apa, ini bukan permasalahan yang disinggung oleh para muhaddithin. Namun dari kalangan al-usuliyun, mereka yang tenggelam dalam usul fikih, dari kalangan orang-orang yang terpengaruh dengan ilmu kalam, memasukkannya, ya, memasukkannya. Lalu kemudian seterusnya ada sebagian dari kalangan muhaddithin yang memasukkan pembahasan tersebut ke dalam ilmu mustalahul hadis. Kalau hanya sekedar membagi tidak jadi masalah. Namun kalau pembagian itu kemudian dibangun di atas satu akidah, menyebabkan seorang menolak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang demikian tidaklah dibenarkan karena menyelisih akidah yang telah menjadi kesepakatan kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka ini insyaallah ta'ala yang kita bahas pada pertemuan kita di malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ini ada pertanyaan. Bapak saya telah meninggal dunia. Ibu saya nikah lagi. Bagaimana status istri saya? Apakah mahram bagi bapak tiri saya? Jadi paham ya? Nah, ada sepasang keluarga, suami istri, punya anak, laki-laki. Lalu kemudian bapaknya meninggal, yang tinggal ibunya. Ibunya nikah lagi, iya kan? Istilahnya bahwa itu adalah bapak tiri, itu istilah kita tentunya. Nah, atau dalam istilah syara, itu adalah zaujul um, suaminya ibu. Kemudian anaknya yang laki-laki menikah dengan seorang wanita. Apakah wanita ini mahram bagi bapak tirinya? Bagi bapak tirinya. Maka jawabannya bukan. Bukan mahram. Yang mahram adalah orang tua dari suami. Paham? Orang tua dari suami. Adapun suami ibunya, suami ibu dari suami tersebut, tidak ada hubungan. Maka bukan mahramnya sama sekali. Yang disebutkan di antara al-maharim, ya, adalah orang-orang tua dari pasangan, suami, demikian pula istri, orang tuanya. Nah, orang tua terus ke atas. Maksudnya orang tua, bapak, kakek, dan seterusnya ke atasnya. Adapun setelah dia meninggal, lalu kemudian diganti dengan yang kedua, suami kedua dari ibunya, maka tidak lagi dikatakan bahwa itu mahramnya, sebab bukan bapak suaminya. Apakah anak perempuan bapak tiri itu mahram bagi saya? Paham? Apakah anak perempuan bapak tiri, jadi ibunya menikah lagi dengan seorang laki-laki, tapi laki-laki ini duda, dia juga bawa anak. Paham ya? Bawa anak. Apakah anaknya si bapak tadi adalah mahram bagi dia? Jawabannya adalah bukan. Bukan mahramnya. Orang asing. Dan tidak ada hubungan al-mahramiyah sama sekali. Ya. Yang menjadi mahram kalau kemudian ibunya ketika dia menikah lagi, kemudian ada yang lahir dari hubungan ibunya dengan bapak tirinya tersebut. Nah, itu saudara dia. Saudara se ibu. Ya. Tapi yang sudah ada, ya, ibunya menikah dengan bapak tersebut, anaknya sudah ada, maka anak ini tidak ada hubungan sama sekali. Nah, terus boleh nikah tak? Boleh menikah? Ya boleh. Ya, walaupun kadang-kadang sebagian adat menganggap wah ini tabu atau kurang baik. Nah, ada sebagian adat menganggap bahwa apabila ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka adik laki-laki ini tidak boleh menikah dengan adiknya wanita itu. Ada yang menganggap seperti itu, bahwa ini tidak dibenarkan secara adat. Yang benar silakan diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Masih ada yang bertanya? Fadhol. Ini ada pertanyaan. Disebutkan salah satu ciri orang yang masuk surga tanpa hisab adalah tidak minta diruqyah. Pertanyaan saya adalah bagaimana kalau ada seorang yang tidak minta diruqyah tapi dia mendatangi majelis ruqyah. Ya. Majelis ruqyah masal. Lalu dia masuk dalam majelis itu sambil mendengarkan ayat-ayat ruqyah yang dibicarakan, yang dibacakan ustadznya, dengan harapan kalau ada jin di tubuhnya supaya keluar. Apakah seperti itu juga tidak termasuk golongan tersebut? Jazakallahu khairan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini masalah ruqyah, masalah ibadah. Sama seperti masalah yang lainnya. Masalah salat, berapa jumlah rakaat salatul maghrib, berapa jumlah rakaat salatul isya dan yang lainnya. Ruqyah juga masalah ibadah, oleh karena itu dibacakan badannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan permasalahan ibadah, juga harus dikembalikan kepada nas-nas yang ada. Nas-nas syar'i yang ada. Nah, tentang permasalahan ruqyah ini. Tentang permasalahan ruqyah. Adakah, pernahkah Rasulullah SAW atau para sahabat atau para imam yang pernah mengumpulkan orang di masjid lalu kemudian ruqyah maskal, ya, yang tadinya tidak kemasukan jadi kemasukan, yang tadinya lagi sadar-sadarnya lalu kemasukan, ada enggak itu? Ya, mana hujahnya, mana dalilnya? Ya, sama seperti zikir berjamaah. Zikir itu adalah perkara ibadah. Ada enggak Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, menganjurkan, atau para sahabat, ya, berzikir secara berjamaah dengan cara-cara tertentu seperti yang kita ketahui? Kita tidak mengetahui sama sekali nas yang menjelaskan hal tersebut. Demikian pula masalah ruqyah. Sekarang ini subhanallah, ya, kadang-kadang ada satu amalan ibadah dijadikan sebagai ajang untuk melariskan sebuah partai. Kadang-kadang seperti itu. Ada tujuan-tujuan tertentu. Kadang-kadang sebagian lagi memahami bahwa ada orang-orang tertentu yang mendapatkan gelar dokter ruqyah. Ya. Ruqyah itu siapa saja bisa meruqyah. Oleh karena itu para ulama melarang, ya, ruqyah itu dijadikan seperti dokter, ya, dalam artian dibisniskan. Ada kliniknya lagi, klinik ruqyah. Nah, ya, buka praktek setiap hari. Ibaratnya seperti dokter, subhanallah. Ruqyah itu ibadah. Kalau dokter masalah kesehatan, masalah tubuh silakan. Ya, memang itu adalah bidangnya untuk mencari uang. Tapi kalau ruqyah perkara ibadah, ya, maka harus dikembalikan pada syarak. Tidak ada istilah dokter ruqyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau meruqyah, ada yang mengatakan beliau dokter ruqyah. Atau misalnya salah seorang dari para sahabat, kebetulan ada orang kemasukan lalu diruqyah. Siapa saja, ya, dari kaum muslimin boleh meruqyah. Bahkan kalau seorang yang kemasukan itu dia dalam kondisi sadar, memungkinkan bagi dirinya untuk dia ruqyah, maka itu lebih afdal, dia meruqyah dirinya sendiri. Kalau tidak mungkin kan maka orang lain. Tapi jangan meminta. Ya, jangan meminta. Kalau ada orang yang meruqyahnya, maka tidak mengapa. Namun yang menghilangkan at-tawakkul, tawakkal seseorang adalah ketika dia minta dirinya untuk diruqyah, sehingga dia tidak termasuk di antara orang-orang mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tidak pula diazab. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.